Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita tentang bab at'imah, fikih seputar makan dan minuman. Yang sekarang kita memasuki, karena terkait makanan, adalah tazkiyah. Tazkiyah artinya penyembelihan, tapi dia bukan hanya penyembelihan. Penyembelihan salah satu dari bentuk tazkiyah. Baik, tazkiyah secara bahasa bentuk masdar. Masdar itu, kalau enggak salah dalam bahasa Inggris, disebut jen. Dari zakka fi'ilnya, kata kerjanya zakka yuzakki. Secara bahasa, asal makna zakat atau tazkiyah, itmamu syai', sesuatu yang disempurnakan, penyempurnaan suatu. Maka maknanya seputar itu. Maka katakan bulan zaki. Zaki itu smart. Das, kenapa smart dikatakan zaki? Karena sempurna. Dan dia sempurna IQ-nya, kepintaran dia, maka dikatakan zaki. Bahasa Arab. At-tazkiyah disebut tazkiyah karena sempurna pemenuhan batang tindakan ini, sempurna prosesnya secara syariat sehingga halal, boleh dimakan, tidak diharamkan. Iya. Dalam pengertian fikih yang sempurna adalah putusnya satu hulqum. Hulqum itu tenggorokan. Kalau antum lihat pada kambing biasanya disembelih yang seperti cincin dan lunak. Oh, jadikan demikian karena fleksibel leher makhluk ini, termasuk manusia, bisa berputar, bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah, tenggorokan dia lunak, bisa diajak ke sana kemari. Ini harus putus yang pertama. Yang kedua, mari. Mari adalah kerongkongan. Itu berdekatan tentunya. Letaknya seperti antum tahu, masing ada katupnya, katup tenggorokan dibuka, maka kerongkongan otomatis tertutup. Katup kerongkongan terbuka, otomatis katup kan. Jika orang sedang makan atau minum dan dia kedua itu terbuka sehingga tidak, ala kulli hal, diputus tenggorokannya, diputus pula kerongkongannya, atau binatang itu di akar. Akar sebenarnya di binatang itu jika tidak memungkinkan untuk disembelih diputusnya kerongkongan dan tenggorokan. Itu dalam keadaan berat atau pengecualian. Misalnya sapi itu lari, membahayakan orang, nah, mungkin dipegang, disembelih, ya sudah sebisanya, ditusuk perutnya atau apanya, nanti dia mati. Taib, hukum asal dalam percaya dalam hukum asalnya adalah haram, dan itu disepakati oleh madhab yang empat, Hanafi, Liqiyafi, Nabilah. Dalilnya hadis Adi bin Hatim, Qul Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ini ursibi wa usammi, dalam berburu aku lepas anjingku, anjing berburu, baca bismillah. Bagaimana hukumnya? Maka Rasulullah katakan, idza arsal kalb, jika kamu lepas anjing burumu dan kamu baca bismillah, fa'akotala fa'akala fal ta'kul, lalu anjing itu lari, dia burumu, tapi kemudian dia makan. Anjing ini makan buruanmu, maka jangan kau makan. Inna ma'asaka ala nafsihi. Karena kalau dia makan berarti dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untukmu. Ini ursilu kalbi ajidu ma'ahu kalban akh. Mana pula jika aku lepas anjingku, tapi kemudian aku dapati anjing lain juga ada di buruanku. Ri ayyuhuma akhadahu. Aku enggak tahu yang menangkap burun ini anjingku atau anjing yang lain itu. Qala la ta'kul. Rasul katakan jangan juga kamu makan. Innama 'ala kalbik wa lam tusammi 'ala ghairihi. Karena kamu baca bismillah ketika ngelesin ada anjingmu saja. Sementara anjing yang lain, kamu enggak baca bismillah, dia juga bukan milikmu. Ala was'altu 'aidil mi'rad. Lalu yang ketiga, aku juga tul tentang hukum berburu dengan bagian tumpulnya. Qada asabta bihadihi fakul. Kalau kamu kenakan binatang buruan itu dengan tajamnya pisaumu atau bantal pedangmu, maka makanlah. Wa idza asabta bi ardihi faqtal fa innahu waqi fala ta'kul. Tapi kalau dia mati karena terkena tumpulnya, bagian tumpul itu misalnya kalau pada pedang pegangannya, misalnya pegangannya kan tumpul dan keras, biasanya itu kuku atau yang semisalnya, kamu pukulkan itu pada binatang itu, subhanallah mati, bukan jamnya pedangmu. Maka jangan kamu makan, kata Rasul, karena itu disebutkan wal mukuda, wal mukuda tu ini binatang yang mati karena aman benda tumpul, dipukul kayu, dipukul sejalan tajam yang memutus kerongkongan dan tenggorokan tadi. Pendalilan dari hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan jika kamu ragu apakah syarat yang dengannya binatang ini mubah halal bagi ada syarat itu atau tidak, kamu ragu. Seperti yang Adi tanyakan, dia, aku nggak tahu dia diburu oleh anjingku atau anjing yang lain, aku nggak tahu. Maka kembali ke pokok asalnya, yaitu haram. Itu hukumnya. Dari hadis ini fuqaha menjelaskan bahwa hukum asal binatang sesembelihan itu haram sampai ada kejelasan bahwa itu di tazkiyah halal maka boleh dimakan. Dari Allah la ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qala. Jangan kamu makan ketika kamu dapati pada buruanmu ini ada anjing lain. Kan kamu enggak tahu yang membunuh anjingmu atau anjing lain. Ini kaidahnya yang ulama ambil. Kaidah penting yaitu jika ada keraguan dalam tazkiyah yang memubahkan binatang ini, jika ada syak maka tidak halal. Karena masalah haram, kamu enggak punya kepastian, kembali kepada hukum haram, dan ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di fuqaha. Taib. Hikmah dari disyariatkan dalam syariat. Yang pertama, ulama sebutkan bahwa daging itu tidak akan fresh, tidak akan nyaman, dan kecuali dengan keluarnya darah dari binatang itu. Keluarkan darah ya iman, zabah, disembelih atau dinahr. Kemudian dia binatang warnanya nggak sehat, nggak baik. Dagingnya pun sehat. Yang kedua, dengan beleh atau nahr, manusia bisa ingat apa Allah itu memuliakan dia. Dalam apa memuliakan dia? Allah halalkan, Allah mubahkan bagi dia untuk membunuh binatang ini, menghilangkan nyawanya. Tujuan untuk dia makan atau dia ambil manfaatnya. Mungkin dia enggak makan tapi dijual, dapat untung dari situ. Nah, itu kenikmatan besar. Ingat perlu saat menyembelih menambah syukurnya kepada Allah. Yang ketiga, bahwa menyembelih binatang dengan cara yang syar'i ini yang terbaik, paling nyaman, yang itu tidak akan kamu dapati dengan cara-cara yang lain. Apapun itu bentuknya. Manusia kan banyak cara mereka, ada yang di strum, strum itu disengat dengan listrik tegangan tinggi, ada yang dimasukkan ke air panas, tersiksa itu binatang sebelum matinya, ada yang dipukul kepalanya, hasil macam-macamnya orang naudzubillah. Hal-hal itu rahmat Allah kepada makhluknya. Yang keempat, darah pada binatang itu najis, haram, tidak boleh makan, tidak boleh diambil manfaat darinya. Nah, sementara darah ini tidak ada cara lain untuk mengeluarkannya dengan halal, kecuali dengan disembelih atau diner. Itu beberapa ulama sebut tentang penyembelihan. Yang kedua, zakat ikhtiariyah. Zakat ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu dengan sengaja, bukan keadaan darurat, bukan dalam keadaan terpaksa. Maka Allah sebutkan haram memakan binatang darat yang masih bisa kita kuasai. Artinya dalam kekuasaan kita, layak kambing, sapi, unta, dalam kekuasaan kita itu kita tali, kita jatuhkan, kita bisa kita sembelih, itu ayam, itu yang lain-lainnya. Maka yang bisa kita kuat haram untuk dimakan, kecuali di leh atau di nahr. Perhatikan kata-kata dalam kekuasaan kita. Ini kita mampu menyembelihnya, itu ada di depan kita, tertam ada atau yamnya dalam genggaman kita. Nah, ini yang tentang hal ini, ayat Quran di Al-Ma'idah, hurrimat alaikum ma'idah, haramkan bangkai atas kalian. Seterusnya Allah katakan yang haram. Dan Allah katakan, ma zakaitum, kecuali yang kalian zakat. Kalian masih sempat bisa menzakatnya. Pendapatnya apa? Illa zakaitum, ini pengecualian dari Allah, dari ketika binatang itu dizakat, diberikan dari haram. Pengecualian dari yang haram itu berarti mubah. Karena asalnya haram, kemudian berkecualikan. Kecuali yang kalian masih sempat menzakatnya. Ya, itu berarti mubah. Boleh. Begitu lihat yang ada masih. Yasalunaka madha uhilla lahum. Qul uhilla. Tayyibat. Mereka tanya padamu, apa yang dihalalkan untuk mereka? Katakan, dihalalkan untuk mereka yang baik-baik, yang tayyib. Begitu dalam Al-Quran, di ayat 157, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khabith. Allah halalkan yang baik-baik untuk mereka, Allah haramkan khabaith yang kotor, jelek. Pendalilan dari ini bahwa halalkan yang thayyibat, yang baik. Sementara darah pada binatang ini karena ada dalam tubuh binatang ini, selama darah ada di dalam dia, haram untuk dimakan. Bagaimana supaya halal? Ya, darah ini harus dikeluarkan. Dan dihalalkan syariat dengan mengalirkan darahnya dengan cara sembelih di nahar. Dan itu darahnya keluar dan jadi hal yang ini dikuatkan dengan ijma, dinukilkan itu oleh Ibn Hazm, Ibn Al-Bar, Ibn Rushd, Ibn Qudama, Nawawi, Ibn Hajar, ya, ijma menukilkan kesepakatan fuqaha dalam hal ini. Dalil yang ketiga, selain zakat, berarti binatang itu disebutkan maita, bangkai yang haram. Dan itu disepakati semua kalau bangkai itu haram. Itu tiga yang menunjukkan kepada kita, zakat ikhtiariyah dengan sengaja kita ambil, kita mampu, itu tidak boleh dimakan kecuali dengan zakat yang syar'i tadi, dengan penjelasannya. Sekarang kedua, zakat ikhtirariyah, zakat dalam bentuk darurat, bukan pilihan. Halal memakan, ya, kan batang yang dizakat dengan zakat ittirariyah, zakat yaitu dengan dilukai pada tubuh manapun di binatang tersebut. Dan itu madhab jumhur dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Juga madhab pendalilannya hadis Ayah Ibn Ribah dari kakeknya Rauh Khadij radhiyallahu an, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bidhi hulaifa tuham tiham, kami bersama Rasulullah sallam di Dhul Hulaifa dari fa asabna ghanaman wa ibilan, kami dapati kambing, sapi, unta, fa adal qaum fa aghlaw bihal qudur, maka kaburu untuk masak mereka panaskan kali, fa jaa Rasulullah fa amara biha fa ukfiat, thumma adala 'ashra min al ghanam bi jazur. Lalu Rasul perintahkan untuk ditumpahkan wali parti dan digantikan 10 kambing dengan 1 unta. Tsumma inna ba'iran nadda. Lalu saat ekor unta yang lepas, dia lari. Kadang ada binatang seperti itu, sapi pun kadang demikian. Wa laisa lil qaum illa khail yasira. Antara mereka tidak ada yang kujangkit. Faramahu rajul ahbatahu bisahm. Maka karena binatang ini lari, unta ini lari di panah oleh seorang sahabat, kena. Maka Rasul katakan, inna lihadihil bahai wabid ka'wabidil wahsh. Memang binatang-binatang ini kadang punya watak naluri seperti binatang liar. Kadang itu muncul, walaupun dia asalnya Cina, terbiasa dengan orang, itu kambing, sapi ataupun unta. Kadang keluar naluri liarnya, seakan dia di alam liar, gak kena lari, nanduk, nabrak sana-sini. Nah, fama ghalabakum minha, maka kalau ada binatang ini yang nyusulian, ya lari dia ini, fasna'u biha kada, maka lakukan seperti ini. Jadi di panah, ini mungkin kena perutnya, kena apanya, binatang tersebut. Karena itu ittiraria, darurat. Nah, gak mungkin disembelih, kan menyembelih dia lari. Marah dan mungkin bisa membahayakan. Wah. Adapun athar, kata Ibn Abbas, minal baha'im mimma fi yadaik wa husti. Apa memberatkan kamu dari binatang-binatang yang ada di tanganmu? Dia seperti binatang buan. Wa fi ba'ir taradda fi bi'ir nahaitu qadar ta'alai fadkihi. Begitu pula kalau seekor unta masuk ke dalam sumur, dia masuk ke dalam lubang atau ke dalam sumur, bagaimana oleh kecil? Nah, sulit. Sudah. Katlah min haitsu qadart. Basma, misalnya di panah, ditusuk bagian belakangnya, perutnya, peningkatan itu darurat. Karena nggak mungkin orangnya masuk ikut masuk bangunnya nyembelih di situ, nggak mungkin. Pendalilan yang bahwa penyembelihan jika itu tidak dikuasai oleh orang, maka tidak dikuasai artinya dia liar, lari. Maka kan darah dari binatang ini, satu, keluarkan darahnya di haram, darahnya sudah keluar. Yang kedua, supaya dagingnya fresh. Nah, dagingnya lezat, segar, dan dikeluarkan pada matangnya. Dengan itu dibunuhnya binatang ini dengan cara pun termasuk tadi dipanah atau ditombak di bagian manapun pada tubuhnya, itu anggap seperti posisinya seperti penyembelihan. Hanya syariat memberikan badal pengganti seperti posisi asal sesuatu. Ketika itu orang dalam keadaan darurat bisa safar. Karena itu masyakoh berat, maka ya yang diganti kan, berubah hukumnya 4 rakaat, 2 rakaat, boleh menjamak, boleh mengkosor. Merubah hukum karena posisinya, posisi safar, orang capek. Begitu fuqaha mengatakan tidur, apa dia tentang itu disamakan seperti hadas, yang tal wudunya, karena para tadi tidur terlentang itu menggantikan hadas jadinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, binatang ini akan membela diri. Karena dia merasa terancam mungkin, hewan gak bisa didekati. Berarti dia akan serang orang dengan tanduknya, dengan kakinya, dan kekuatan luar biasa. Itu bu, sapi, onta yang gede seperti itu. Jangankan mereka yang segede itu. Kambingnya kita akan kuahan kan, kalau sudah marah misalnya, dengan tanduknya, tanduk-tanduk, ya adalah takutan. Nah, sehingga tidak mungkin untuk kita mengajar dia dengan cara disembelih. Tidak bisa. Itu celaka. Makanya kemudian dicukupkan al-akr. Akr tadi dibunuh atau dilukai di tempat manapun. Kita gak mungkin dekat. Ya tadi di panah, di tombak misalnya, atau apa, ditusuknya atau bagaimana, yang penting dia terjatuh untuk kemudian mengalir darahnya dan halal. Karena syahid itu karena kondisi darurat, di mana tidak mampu dan tidak bisa kita kuasai untuk kita sembelih. Makanya tadi di atas dikatakan kita kuasai, mampu kita pegang, kita jatuhkan, kita sembelih. Adapun ini kan kondisi darurat, tidak bisa, dan di luar kemampuan manusia. Alasan bahwa tidak mungkin zakat pada binatang yang lari ini di tenggorokannya, disembelih, tenggorokannya itu ada disamakan seperti soit, burung di, nggak mungkin bisa disembelih dengan nama disembelih, binatang liar itu salah ngelihat orang, makanya diringankan oleh syariat, boleh dipanah atau di ke anjing burung. Nah, ini pun sama hukumnya seperti buruan tadi, ketika kadang kita lari dan keluar sifat liarnya. Ala kulihal, itu dasar yang fuqaha katakan terkait yang penyembahannya itu atau zakatnya itu ittiraria. Yang keberapa itu tadi? Al-Muhim, pembahasan berikutnya, karena lupa nomornya. Binatang yang di zakat harus hidup tanya belehnya. Masih dalam keadaan hidup. Untuk dimakan binatang ini dengan syarat dia hidup, ketika mau disembelih masih hidup, masih bernafas. Dan itu disepakati mazhab yang empat semuanya. Dalilnya di Al-Ma'idah ayat 3, illa madzakaitum, kecuali kalian, ya. Ini kecualian dari Allah, dari yang diharamkan. Dan seperti pengecualian berarti itu halal, mubah. Di hadis Abu Tha'lab juga, Abu Tha'lab qultu ya Nabi Allah, inna bi ardi qawm ahlil kitab, anna afana kul niyati. Wahai Rasul, kita kadang di negeri ahlil kitab Yahudi Nasara, apa minkan di bejana mereka, di tempat makan mereka. Wabi ardi bait idqawi wabdal ladhi laisa bimu'allam. Dan kadang aku sudah aku dengan panahku, kadang dengan anjingku, tapi bukan anjing yang terlatih. Wabdal bimu'allam. Tapi kadang juga aku bawa anjing yang terlatih, didik, untuk guru. Fama yasluhu li, mana yang boleh dari semua itu? Qala amma man ahlil, yang pertama tentang ahlil kitab, fa in wajadtum ghairaha la kulu, kalau kalian dapat yang lain, maka jangan kalian mau makan di mana tersebut. Ailam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Tapi kalau kalian tidak dapat di tempat lain, cucilah, tidak apa-apa. Kemudian kamu bisa makan di tempat itu. Wa ma'idda biqawusika fadakar tasmallah fakul. Adapun berbu, kamu berbu, kamu sebut nama Allah, bismillah, makanlah. Wa ma'idda biqawusika fadakar tasmallah fakul. Begitu pula kalau kamu berburu dengan anjingmu yang terlatih, kamu sebut Allah, makanlah. Wa masidda bikalbika ghairi mu'allam daraka bakatahu. Begitu pula kalau kamu berburu dengan anjingmu yang tidak terlatih, masih kamu sempat dapat zakatnya. Fakul, makan. Artinya itu terlatih, nyerang, dapat guruanmu misalnya itu rusak, saat kamu dapat dari gigitan atau serangan anjing ini, jadi yang tidak terlatih, kamu bisa masih menyembelih, halal rusak itu bagimu, karena dia mati karena sembelihanmu. Ini yang pertama, dipastikan binatang itu masih hidup. Illa madzakaitum semua yang dikenalah Allah Ta'ala, yang ditanduk temannya, yang jatuh dari atas, apapun itu. Pertama, kalian masih hidup, masih bernafas, lalu kalian sembelih sempat, maka halal bagimu. Yang kedua, tentang yang disembelih melalui belakangnya, halal memakan binatang yang disembelih melalui belakangnya sampai itu ke nukhak. Nukhak itu sumsum yang tulang. Jadi selama binatang itu hidup, sebelum disembelih, maka jumhur Hanafiya, Syafi'iyah dan Hanabila mengatakan itu halal. Karena perbuatan zakat ada penyembelihan padanya yang hidup. Ya sama seperti misalnya saja dia potong tangan atau kaki dari kambing itu kesakitan sudah sekalian, maka halal dagingnya, boleh dia makan. Itu ketika disembelih, karena keumuman antum menyembelih pan, artinya dari leher binatang itu yang di bawah dagu atau di atas binatang. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya orang menyembelih terbalik dari arah belakangnya, ya hanya halal. Kita tidak sedang membahas itu baik dan cara yang mungkin kurang terbiasa dengan cara seperti itu. Tapi syariat intinya membolehkan, dan itu jumhur fuqaha. Nah, selama tadi dia hidup, kamu sembelih, dia mati. Yang kedua ini di apa mirip atau serupa dengan binatang yang disebut mukhallasah, dzabiha mughamma, memakan daging binatang disembelih. Ini kan kata-kata disembelih, yang penting ada penyembelihan syar'i. Terus tenggorokan rongkongannya, dua saluran darah di lehernya. Itu mazhab Hanafiyah, dan ini yang dikuatkan Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, dan ketua dari Lajnah Da'i di Saudi. Dalil dalam sunnah hadith Rafi Ibnu Khadij, ma'adam wa dhukir alaih fakulu laisa sin wa dhufur, selama penyembelihanmu itu numpah darahnya, bismillah, makanlah. Yang penting itu bukan penyembelihan dengan kuku, dengan penyembelihan apapun yang tajam, pisau atau yang lain. Penyembelihan pulang kuku ataupun gigi. Ma'an haroda menunjukkan yang penting darahnya mengalir. Binatang yang mughal soma ini dalam dari Ibnu Abbas, beliau katakan radhiyallahu anhuma, adzaka fil alq wal lubbah. Namanya zakat itu di leher dan labbah. Labbah itu yang bagian di bawah dari leher binatang tersebut. Artinya di antara keduanya. Di antara keduanya. Mughal soma ini ya disebutkan karena ai umumannya. Antum tahu pada binatang labbah itu mughal soma itu apa ya kalau bahasa misalnya anak sendiri kurang tahu. Antum tahu kalau pada manusia yang ada tulang menonjol di leher, apa namanya itu? Di leher masing-masing kan ada tulang yang menonjol, apa isinya? Maksud antum bagi rejal? Iya tentunya ya. Laki keumuman. Oh, kalau kita di sini bilang biji halkum. Biji halkum, kalau situ. Nah, keumumannya penyembelihan itu ada di atas biji halkum batang yang disembelih. Keumumannya di situ. Apu halkum itu balik. Jadi halkumnya naik ke atas. Biji halkumnya di atas, tingginya di bawah. Halkumnya kan maruf di, terutama kelihatan sekali di kambing. Itu biji halkumnya di lehernya. Kalau misalnya ada beberapa binatang, ya mungkin karena kelainan genetik, jadi biji halkum di atas. Maka tadi yang kita sebutkan, yang di Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, bahkan fatwa lajna, itu halal dan boleh. Tidak masalah. Inya dia sudah tertumbahkan, sudah kita keluarkan dengan penyembelihan yang tidak perlu dipersulit, misalnya diturunkan biji halkumnya, bagaimana sulit. Sudah itu keanehan atau faktor genetik Allah takdirkan jadikan dia demi itu. Pembahasan terakhir untuk malam ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Naam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah. Sambung pada teman akan datang. Ana tutup dulu, Ustaz. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.